أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى adalah sesembahan kita. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki nama-nama yang mulia yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Qudrah, Al-Hikmah dan Al-Adl. Al-Qudrah yaitu maha kuasa, Al-Hikmah yaitu maha bijaksana, dan Al-Adl yaitu maha adil. Dengan sifat-sifat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, menetapkan terjadinya kejadian-kejadian di muka bumi ini, baik berupa kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kemudian dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus mengingatkan hamba-hambanya dengan ayat-ayatnya, baik berupa ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah berupa kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, adapun ayat syar'iyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah Jum'ah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apabila kita memperhatikan kejadian-kejadian berupa musibah yang terjadi di muka bumi ini, maka niscaya kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya, musibah akan mengingatkan kita akan kemahasempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi, demikian pula yang terjadi pada diri-diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam Al-Kitab yaitu Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, dan yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, musibah akan mengingatkan kita kepada maha hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah musibah yang terjadi melainkan itu adalah akibat dari perbuatan ulah tangan kalian sendiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat. Perhatikan ayyuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan sebagian besar kesalahan yang kita lakukan. Seandainya Allah mengazab atau menyiksa semua yang atau menghitung semua yang kita perbuat berupa kesalahan-kesalahan, niscaya Allah SWT tidak akan menyisakan di muka bumi ini seorang pun kecuali binasa karena sebab dosa-dosa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum fa inna Allaha kana bi 'ibadihi basira." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya disebabkan karena apa yang telah dia berbuat berupa dosa-dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan di atas muka bumi ini seorang pun atau sesuatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksanya sampai pada waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat keadaan-keadaan hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, musibah akan menggugah rasa persaudaraan, akan mempererat, akan menambah kepedulian terhadap sesamanya. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir muttafaqun alaihi menyatakan, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasad. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بسهر والحمى." Permisalan kaum muslimin atau kaum mukminin dalam hal kecintaan mereka, dalam hal kasih sayang mereka, sebagaimana jasad yang satu. Apabila salah satu jasad merasakan sakit, niscaya jasad yang lainnya akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan dengan demam. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون جماعة جماعة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Musibah yang terjadi di muka bumi ini akan menyisakan atau mengakibatkan hilangnya harta, jiwa, demikian pula perasaan takut dan trauma. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitabnya, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal anfusi wastamarat." وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami timpakan kepada kalian sedikit dari rasa takut dan kelaparan dan kekurangan jiwa, harta dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang Allah takdirkan terhadap hamba-hambanya, maka sebagai seorang muslim, sebagai bentuk wujud kecintaan kita dan kepedulian kita terhadap sesama muslim, maka hendaklah kita berusaha membantu sebatas kemampuan kita. Bantuan tersebut bisa berupa materi seperti dana, kemudian bantuan makanan, bantuan pakaian dan sebagainya. Demikian pula bisa berupa tenaga atau bisa berupa doa dengan doa-doa kebaikan. Qala Allah Ta'ala, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan untuk melakukan al-ma'ruf dan mereka mencegah dari perbuatan al-munkar. Dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al malakul muwakkal, amin walaka bimithlih. Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak berada di hadapannya atau tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajabah yang akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan, maka ketika dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, maka malaikat tersebut akan mengatakan amin dan semoga bagimu semisal apa yang engkau doakan saudaramu itu. Jamaah Jumat, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula terkait apa yang menimpa saudara-saudara kita di Rohingya, maka kita berusaha membantu mereka. Kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa mereka. Semoga Allah menolong mereka. Demikian pula terlebih ini termasuk ketaatan kita terhadap waliul amr atau pemerintah kita, karena waliul amr kita telah menganjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan kunun nazilah, yaitu untuk mendoakan saudara-saudaranya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Rohingya. Allahumma 'alaika bi'adaihim bi'adaika 'adaiddin. Allahumma arina fihim bi'ajabi qudratik. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yurak min al-qaumiz zalimin, min al-qaumil mujrimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.